Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah daripada pasal yang kedua, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa bersatu di atas ikatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an was sunnah, kemudian juga larangan kita bercerai-berai, berpecah belah dalam agama ini. Qala syarih waffaqahullah taala Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, kata beliau, tabiatul bashari wujudul ikhtilaf, termasuk tabiat manusia adalah adanya perselisihan. Walakin, akan tetapi, makna hadha, maknanya ucapan ini, annahu idha hasala ikhtilafun aw tafarruqun yuhsamu birruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yantahi an-nizaa' wa yantahi al-ikhtilaf, hadha huwal haq. Kata beliau, termasuk tabiatnya manusia adanya perselisihan. Akan tetapi makna ini, makna ucapan ini adalah apabila terjadi sebuah perselisihan au tafarrukun, atau sebuah na'am tafarruk, bercerai-berai, yuhsam ayun sah, dinasehati, dibimbing, digiring, birrujuk untuk kembali ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wayantahin nizaa', dan kemudian hilang perselisihan. Wayantahin ikhtilaf, dan juga hilang juga pertikaian. Hadza wal haq, inilah yang benar. Jadi kalau cuma perselisihan itu jelas ada, karena itu tabiat manusia pasti berselisih pada suatu perkara yang tidak naam, tidak dicocokin di antara kedua belah pihak. Namun perselisihan ini alangkah indahnya atau alangkah baiknya, dan itu yang benar kalau seandainya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, walaysa tahkimul Qur'an atau tahkimus sunnah muqtasiran ala mas'alatin niza' fil khusumat bainan nasi fil amwal. Dan na'am, berhukum dengan Al-Qur'an dan berhukum dengan sunnah tidak terbatas pada permasalahan yang diperselisihkan dalam perkara-perkara al-khusumat, yaitu permusuhan antara manusia fil amwal, pertikaian, perselisihan baik berkaitan masalah harta. Haitsu yusammuna al-hukm bima anzalallah annahu al-hukmu bainan nasi fi amwalihim wa niza'atihim fi umuri ad-dunya faqat, yaitu dari sisi mereka menamakan berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, bahwasanya itu hukum antara, menghukumi antara manusia pada harta-harta mereka, wa niza'atihim, dan juga na'am, perselisihan mereka pada perkara dunia saja. Tidak, kata beliau, la, tidak, bal huwa al-hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza', bahkan itulah hukum di antara mereka pada seluruh perselisihan dan seluruh pertikaian. Wa niza'u fil aqidah ashaddu minan niza'i fil amwal. Pertikaian atau perselisihan dalam masalah akidah itu lebih parah keadaannya dibanding perselisihan dalam masalah harta. Wa niza'u fi umuril ibadat wa umuril halal wal haram ashaddu minan niza'i fil khusumat fil amwal. Dan perselisihan atau pertikaian pada perkara-perkara berkaitan masalah ibadah atau perkara-perkara berkaitan masalah halal wal haram, itu keadaannya lebih besar dibanding perselisihan na'am di dalam permusuhan berkaitan masalah harta. Innamal khusumat fil amwal juz'un aw juz'iyyatun minal ikhtilaf. Bahwasannya pertikaian atau permusuhan, perselisihan dalam masalah harta itu cuman sebagian daripada perselisihan. Alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillahi. Na'am, yang mana yang wajib untuk mengembalikan na'am kepada Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada kitabillah ya azza wajal. Washabah radhiyallahu anhum, dan para sahabat semoga Allah taala meridhai mereka, kana yahsulu bainahum ikhtilafun, dahulu terjadi di antara mereka perselisihan itu terjadi, lakin sur'an ma yarji'un ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayantahi ikhtilafuhum. Namun mereka cepat, segera, namun untuk mengembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran wa Sunnah, baik perselisihan dalam berkaitan masalah dunia ataupun masalah akhirat. Naam, ataupun masalah akhirat, karena itu adalah asal. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan jika kalian berselisih pada sebuah perkara, baik itu perkara dunia yang ada kaitannya dengan agama, ataupun murni perkara agama, atau perkara muamalat, perkara ibadah dan semisalnya, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada Allah yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul yaitu As-Sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, kata beliau, faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam haula man alladhi tawalla al-amr man ba'da. Dan sungguh terjadi di antara mereka perselisihan waktu itu di antara para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berkaitan masalah apa? Siapa yang akan memimpin atau siapa yang akan memegang urusan atau perkara setelah meninggalnya Rasulullah. Wasur'anu ma hasamu an-niza' wa raja'u wallau Abu Bakr. Kemudian mereka segera cepat untuk mengembalikan perselisihan tersebut dan kembali atau menggiring perselisihan tersebut dan kembali kepada na'am kebenaran. Wa wallau Abu Bakr As-Siddiq. Kemudian mereka memilih untuk menjadikan pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang memegang perkara, yang memegang semua urusan waktu itu setelah Rasulullah meninggal langsung diserahkan kepada Abu Bakrin As-Siddiq. Wa qadu lahu wa ata'u lahu. Kemudian mereka tunduk padanya dan taat kepadanya. Wa zalil ikhtilaf, dan hilang perselisihan. Kenapa? Dikarenakan langsung dikembalikan kepada al-haq, dikembalikan kepada as-sunnah, yang itu waktu itu Rasulullah telah na'am mewasiatkan bahwasannya setelah Rasulullah adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian yang berikutnya. Wan hasamatul furqa allati hasalat fi man yatawalla al-amr man ba'da Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hilanglah perselisihan atau perpecahan yang terjadi berkaitan masalah siapa yang akan memegang urusan atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun. Benar bahwasanya mereka terjadi di antara mereka perselisihan-perselisihan. Lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi mereka semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tsumma yadhhabul ikhtilaf fi ma bainahum. Kemudian hilanglah perselisihan di antara mereka. Berbeda dengan kita, terkadang kita tidak mau atau sebagian manusia tidak mau untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka lebih condong mengedepankan akal-akal mereka, pemikiran mereka, hawa nafsu mereka, sehingga Al-Quran dan Sunnah ditolak di hadapan mereka. Na'udzubillah. Naam. Kata beliau, wa innar ruju'a ila kitabillah yuzil ahqad wa yuzil adghan. Kata beliau, karena sesungguhnya kembali kepada Al-Quran itu menghilangkan ahqad, kedengkian-kedengkian. Wal adghan. Naam, ahqad yaitu rasa hasad. Wa yuzil adghan, dan juga rasa naam kedengkian. Fala ahad, atau dendam. Adukan dendam ya. Ahqad itu kedengkian atau hasad. Naam. Fala ahadun ya'tarid ala kitabillah. Maka tidak ada seorang pun yang berani menentang terhadap Al-Quran. Fa innaka indama taqulul insan. Karena sesungguhnya engkau ketika mengatakan kepada seorang manusia. Atau kepada seorang. Ta'al ila qawlil imam al-fulani. Awil alim al-fulani. La yaktani. Seperti ini. Manusia pada asal yang mereka paham tentang ilmu, paham tentang al-haq, mereka ketika diajak seperti ini, ta'al, kemarilah. Kemarilah kita kepada ucapan imam fulan, atau kepada alim fulan, layak tanik, niscaya tidak akan tenang hati itu. Kenapa? Karena kita terbiasa tenang dengan dalil. Apa hukumnya halal? Dalilnya ini. Apa hukumnya ini? Haram. Dalilnya ini. Kita lebih tenang dengan dalil dibanding ucapan fulan atau alan. Itu pada asalnya seperti itu. Apalagi dikuatkan dengan fatwa para ulama yang diiringi dengan dalil Al-Quran wa Sunnah, tambah kuat lagi. Adapun sekedar diajak taklid, sekedar diajak untuk mengikut-ikutan atau taklid dan semisalnya, maka tidak tenang. Lakin laukultalah, namun jika engkau, atau akan tetapi kalau jika engkau ucapkan kepada orang tersebut, ta'al, kemarilah, ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kamu mengajak dia, kemarilah kepada Al-Quran, dan kemarilah kita kepada as-sunnah, fa in kana fihi imanun fa huwa yaqtani wa yarji. jika memang benar-benar orang itu memiliki keimanan, ada padanya keimanan, paham tentang hal itu, niscaya dia akan tenang dan kembali. Karena apa? Karena sumbernya atau intinya adalah dua perkara ini, Al-Quran was Sunnah. Nah, dia akan kembali tenang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin, dan hanya saja ucapan kaum mu'minin, idza du'u, apabila mereka diseru, naam ilallahi war rasul, naam apabila mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ilallahi war rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru atau diajak menuju kepada Allah, itu Al-Qur'an, wa rasulih, itu as-sunnah, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, an yaqulu, ini ucapannya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, tidak mengucapkan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kita bermaksiat, tidak, tapi ya sami'na wa ata'na, naam, mendengar sekaligus taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadza qaulul mu'minin, inilah ucapan kaum mukminin. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, in kana alhaq lahum ja'u na'am mud'inin. Aywa. Ammal munafiqun in kana alhaq lahum ja'u mud'inin wa in kana alhaq 'alaihim tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu 'anhum. Seperti ini. Adapun orang munafikun, mereka plin-plan. Jika kebenaran ada pada mereka, mereka datang dalam keadaan tunduk, merendahkan diri. Itu kalau kebenaran ada bersama mereka. Tapi jika kebenaran naam itu tidak ada pada mereka, dalam artian mereka terkenai hujjah naam atau mengenai mereka sendiri, mereka berpaling dan mereka berpaling membelakangi sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka. Orang munafikun seperti itu. Mudzabzabin. Nah, mereka itu mudzabzabun. Dalam keadaan mereka itu plin-plan, tidak kokoh dalam pendiriannya, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, syarrun nas indallah dzul wajhain, sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang memiliki dua wajah, ya'ti ila haula biwajhin wa ya'ti ila haula biwajhin, datang kepada mereka dengan satu wajah, datang kepada mereka yang satunya dengan wajah yang lain. Apa maknanya? Datang kepada kaum mukminin, kaum muslimin dengan wajah seperti kaum muslimin, kaum mukminin, datang kepada orang-orang kufar, senang, bangga dengan mereka dengan satu wajah yang lain, sehingga tidak ketahuan bahwasanya dia itu adalah bersama kaum mukminin atau bersama mereka. Cuman mereka menampakkan, karena orang munafik pada asalnya pengertian dari bahasa al-munafik apa? Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Naam, huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Yaitu orang yang menampakkan keislaman, zahirnya seakan-akan muslim, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin. Karena orang munafikin, tempat kembalinya di mana? Tempat kembalinya di api neraka yang paling bawah. Kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikin berada di kerak api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kemudian berikutnya, fala yas'ul mu'minin an yabqaw 'ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat la fil usul wala fil furu', kulluha tuhsam bil kitab was sunnah. Maka tidak diperbolehkan bagi kaum mu'minin untuk meninggalkan atau masih tetap dalam keadaan perselisihan pada seluruh perselisihan, tidak dalam masalah usul, tidak pula masalah furu', kulluha, nah hendaknya semuanya tuhsam, dikembalikan kepada Al-Quran was Sunnah. Wa idza lam yatabayyan dalil ma'a ahadul mustahidin. Naam, wa idza lam yatabayyan dalil ma'a ahadul mustahidin. Apabila belum tampak padanya dalil bersama salah satu orang ahlu ijtihad. Karena berbeda kita dengan orang-orang naam ulama, para ulama yang mereka ahlu ijtihad. Kenapa? Karena kalau orang ulama, yaitu kalau orang alim, para ulama ahlu ijtihad, mereka ketika berijtihad keliru, itu dapat satu pahala. Dan apabila ijtihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim atau seorang alim berijtihad dalam sebuah perkara kemudian keliru atau kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. pahala kebenarannya dan pahala naam mencocoki daripada dalil. Naam, itu. Atau pahala ijtihadnya. Kemudian apabila dia keliru dalam ijtihadnya, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya. Sudah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan dalilnya, ternyata keliru, ternyata tidak benar, maka dia dapat satu pahala. Adapun kita, siapa yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah dalil secara asalnya, Al-Qur'an was sunnah. Jadi kita tidak mengikuti para masyayikh atau para ulama yang mereka meninggalkan dalil, yang mereka jauh daripada dalil. Kita tidak mengikuti mereka. Yang kita ikuti apa? Al-Quran wa sunnah. Selama mereka berpatokan, berpedoman dengan Al-Quran wa sunnah, fatwa-fatwa mereka diiringi dengan dalil Al-Quran wa sunnah, maka kita ambil. Kita ambil fatwa mereka. Kita ambil ilmu mereka. Karena mereka menyandarkan kepada Al-Quran wa sunnah. Namun jika mereka para masyayikh atau para ulama yang mereka mengaku diri mereka adalah orang-orang alim, ketika mereka jauh daripada dalil, lebih mereka mengedepankan akal mereka atau hawa nafsu mereka, maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena patokan kita adalah ad-dalil minal kitab wa sunnah. Dalil dari Al-Quran dan as-sunnah. Naam. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wasara la murajjiha liqawli ahadihim alal akhar. Maka menjadilah tidak menguatkan untuk ucapan salah satu di antara mereka, tidak pula yang lainnya. Fafi hadil halah, maka dalam keadaan seperti ini, la yungkir ala man akhadha biqawli imam mu'ayyan. Maka yang seperti ini tidak diingkari. Orang yang mengambil ucapan, orang yang mengambil ucapan imam tertentu. Tapi ingat ya, kapan mengambilnya? Apabila memang benar-benar imamnya itu bersandarkan dengan dalil. Wa min thamma, dan dari sanalah qala al ulama, para ulama berkata, la inkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran, jangan diingkari dalam berkaitan masalah permasalahan ijtihad. Contohnya sekarang, enam, sebagian ulama merojihkan atau menguatkan dalil, yaitu doa istiftah. Ada yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, atau yang semisalnya. Kemudian satunya lagi, ada yang mengatakan Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini. Nah, terus bagaimana? Dua-duanya dalil sahih dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini namanya adalah khilaf tanawwu', yaitu perselisihan yang sifatnya tanawwu'. Nah, dua-duanya benar, dua-duanya ada dalilnya. Boleh pakai itu, boleh pakai ini. Boleh pakai yang Allahu Akbar kabira, boleh juga pakai yang Allahumma ba'id baini. Nah, seperti itu. Ay al-masail allati lam yudhhir ad-dalil, atau al-masail allati lam yadhhar ad-dalil fiha ma ahadit tarfain. Maksudnya adalah permasalahan-permasalahan yang belum nampak dalilnya, nah, pada salah satu di antara dua kelompok. Nah, kelompok sifulan ini atau dalam di antara dua sisi si alim ini belum juga tampak dalilnya, kemudian satunya juga belum tampak dalilnya. Cuman kita, naam, alangkah baiknya kalau seandainya naam mencari serta kemudian berpatokan dengan salah satu imam yang dia berpegang dengan dalil. Nah, bukan semata-mata ucapannya yang kita bela, tapi karena dia berpegang dengan dalil, maka ketika dia mengucapkan dengan sebuah ucapan yang dia terlepas dari dalil, maka kita ambil. Itu tidak masalah. Naam. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.